kita bukan gembira karena pemberiannya ya, tapi karena syukur saja. Karena semua pemberian Allah itu sesuka Allah, kita syukur. Kalau enggak diberi, enggak usah ngeyel. Karena kalau kita tidak diberi yang kita inginkan, bukan berarti buruk, ditahan itu. Boleh jadi Allah akan memberikan yang lebih baik daripada diberi dan mencelakakan pemberian itu. Mungkin tidak hadirin. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, lalu tidak terwujud yang kita inginkan, jangan buru-buru kecewa. Karena kan yang paling penting bukan yang terbaik menurut kita, yang penting adalah yang terbaik menurut Allah. Nah, yang kita inginkan itu mungkin bagus menurut nafsu kita, menurut keterbatasan pemahaman, pengetahuan kita. Sepertinya bagus. Tapi kalau sudah dengan pengetahuan Allah yang tahu berlapis-lapis kesananya, bahaya. Ya apalah artinya bagus dekat, kesananya celaka. Berapa banyak yang diberi dan ujungnya celaka. Ini yang ditangkap-tangkap KPK mungkin ingin jadi ketua dewan, jadi anggota dewan, terkabul. Tapi di sana jatuh. Karena dia tidak kuat melihat ya ladang-ladang tergelincir. Dan akhirnya tergelincir. Jadi mendingan gak jadi saja. Daripada jadi celaka. Cinta seseorang ingin nikah, menjelang nikah batal. Ini kan sepertinya penolakan. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi di rumah tangga itu. Bagaimana nanti kalau sudah nikah mungkin lebih banyak kemudaratan. Mudarat itu adalah yang menjauhkan dari Allah ya. Menurut yang lagi jatuh cinta, ini keren, ini soleh, ini mulia. Tapi kan Allah tahu semua yang bakal terjadi. Jadi kalau suatu saat tidak diberi apa yang kita inginkan, tidak usah kecewa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa antakrohu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jadi lebih baik fokus saja kepada lurus niat, sempurna ikhtiar, pasrahkan ke Allah. Ikut saja apa yang terjadi. Kalau niat sudah baik, ikhtiar sudah benar dan maksimal, lalu pasrah, ya sudah, biar sajalah. Kalaupun kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah, nanti kalau tidak terjadi, Allah akan menolong hati kita menerima takdir itu. Jelas hadirin? Kalau mau nikah istiqoroh dulu, tidak jadi menikah, itu Allah tolong hati kita melihat hikmahnya. Tapi kalau tidak istiqoroh dulu, ingin menikah, batal, sakit hati. Jadi setiap kali kita memasrahkan urusan ke Allah, Allah tahu ini hamba benar. Maka kalau dipilihkan yang tidak sesuai dengan keinginan, Allah buka hati kita, paham hikmahnya. Sakit hati itu kan tidak paham hikmah. Hati kita pedih itu karena tidak mengerti. Tahu apapun. Sekarang yang akan datang, yang lahir, yang tersembunyi. Jangan. Juga kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita jangan sampai gembira merasa seakan-akan ini karena ibadah kita, karena perjuangan kita. Enggak boleh. Kita harus berjuang. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu, kita tidak boleh merasa ini hasil perjuangan. Kita harus merasa karena Allah saja yang maha baik. Jadi tidak ada ujubnya. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita merasa sudah berbuat, berarti kita nih yang hebatnya. Enggak boleh. Semua pemberian, wa ma bikum min ni'matin faminallah.